yang ku mau. Tempatkan aku pada satu peristiwa yang membuat hati lara. Di dekat engkau aku tenang, senduh matamu penuh tanya. Misteri hidup akan kamu hilang dan bahagia di akhir cerita. Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Bagai raga tak bernyawa.